percakapan yang secara terang-terangan Anda ucapkan, dia ketahui. Apa yang Anda rahasiakan terhadap orang lain, atau yang ada Anda ketahui di dalam diri Anda. Saya punya rahasia loh, gak ada yang tahu. Tuhan tahu. Tapi ada yang lebih rahasia dari rahasia. Yang lebih rahasia dari rahasia adalah sesuatu yang kita pernah alami tapi kita sudah lupa. Tuhan juga tahu. Itu sebabnya di surat Taha ada dia katakan, innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui rahasia dan yang lebih rahasia dari rahasia. Itu sebenarnya ada di dalam hati kita. Tetapi sudah masuk di bawah sadar, tidak muncul. Nah itu di sini Allah berkata, kamu mau berkata, diam-diam, rahasiakan, berbisik percakapan kamu, ketahuilah, asirru qawlakum, rahasiakan perkataan kamu, awijharubi, atau lahirkan, terang-terangan, innahu alimum bidzati sudur, dia tahu, maha mengetahui apa yang berada di dalam dada, baik yang kamu masih ingat yang ada di dalam hati kamu, maupun yang kamu sudah lupa. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Baru dia katakan, ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Apa kamu kira dia yang mencipta itu tidak mengetahui? Saya katakanlah menulis buku ini. Atau jangan itu. Seorang yang membuat komputer ini. Kira-kira dia tidak tahu apa itu komputer. Dia tahu ini di sini tempatnya. Kalau rusak begini, ya kan dia tahu. Hei. Yang mencipta kamu itu adalah Tuhan. Apa kamu kira Tuhan yang mencipta ini tidak tahu? Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latif al-khabir. Allah itu latif. Apa sih artinya latif itu? Itu diterjemahkan apa tuh latif? Maha halus ya? Maha halus. Oke deh. Saya beri contoh apa itu yang dinamai latif. Latif itu adalah mengetahui sedetail-detailnya, sekecil-kecilnya sesuatu dan mampu untuk memberikan kepada sesuatu itu, yang sekecil-kecil itu, segala kebutuhannya. Imam Ghazali beri contoh, itu bayi. Sejak pertemuan sperma dan ovum, kecil, setetes mani, Tuhan tahu ini begini, baru dia atur kemaslahatannya. Pernah lihat lalat? Lalat itu miniatur dari gajah. Ya, punya belalai, punya ini. Tuhan tahu lalat itu, Tuhan tahu sayapnya, Tuhan tahu ini. Dia bisa memberikan kehidupan kepada lalat, makanan, cara dia makan, bagaimana dia mengisap itu. Itu namanya latif. Jadi kalau cuma suara Anda rahasiakan, wahai manusia, tidak ada artinya itu. Al-Latif. Al-Khabir artinya yang mengetahui segala yang detail. Ya. Itu bedanya alim dan khabir. Alim itu maha mengetahui. Tapi kalau khabir, mengetahui yang sekecil-kecilnya. Itu sebabnya dalam bahasa Arab, khabir expert itu dinamai khabir. Yang punya wa huwal latif al khabir. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha. Allah menjadikan buat kamu bumi ini zalul. Zalul itu sebenarnya pada mulanya berarti jinak. Jinak itu kan sifat binatang. Kok bumi dikatakan jinak? Memang bumi itu seperti binatang. Binatang yang liar. Tetapi dijinakkan Tuhan. Bagaimana itu binatang liar yang dijinakkan? Bumi ini berputar loh. Tapi Anda rasa dia berputar. Oh jinak. Binatang, katakanlah sapi. Anda perah susunya. Untuk Anda peroleh makanan dan manfaat. Bumi ini mempersembahkan enggak dalam dua tanda petik susunya. Wallazi ja'ala lakumul arda dhalulan. Bumi ini dipermudah buat kamu. Walaupun dia bulat, tapi kemanapun kamu pergi, kamu lihat dia datar. Kalau bumi ini seperti bola, lantas kita disuruh jalan, itu kan tergelincir. Ya, Tuhan atur sedemikian rupa, dia jinakkan. Famshu fi manakibiha. Berjalanlah, manakib itu, jamak mangkib, pada mulanya berarti ujung sesuatu. Itu sebabnya bahu dinamai mangkib, karena ada ujungnya. Orang yang berjalan di ujung sesuatu bisa jatuh enggak? Kalau dia berjalan di tengah, enggak jatuh. Tuhan berkata, hei, sedemikian mudah dan saya permudah bumi ini buat kamu, kamu bisa jalan di, berjalan di ujung-ujung bumi, di lorong-lorongnya. Famshu fi manakibi. Baru dia katakan, wakulu mirrizqihi. Makanlah, kalau kita terjemahkan, makanlah dari rezekinya. Saya ingin jelaskan apa arti makan dalam Al-Quran. Makan dalam Al-Quran bukan hanya berarti memasukkan sesuatu ke tenggorokan untuk ditelan, untuk dikunyah dan ditelan. Bukan hanya itu. Tapi makan juga berarti gunakan. Itu sebabnya mas kawin boleh diambil oleh suami kalau istri membenarkan. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu. Kalau istri-istri kamu secara senang hati menyerahkan mas kawin itu kepadamu, maka makanlah mas kawin itu. Kalau yang dia kasih mas beneran, apa dimakan? Itu artinya gunakanlah. Jadi di sini sewaktu Allah berfirman, wakulu mirrizqihi, bukan artinya makan rezekinya, tapi gunakan semua rezeki Tuhan. Ulama-ulama berkata, Imam An-Nawawi ingatan saya berkata, ayat ini memerintahkan umat Islam untuk menyiapkan semua kebutuhan mereka. Jangan mengandalkan orang lain. Anda perlu kita misalkan sekarang sebagai bangsa Indonesia, Anda perlu jarum, buat sendiri jarumnya. Anda perlu peluru, buat sendiri pelurunya. Anda perlu ini, jangan mengandalkan orang lain. Kulu rizq. Nah, ini yang kita mau jelaskan lagi. Rezeki itu apa toh? Rezeki itu sesuatu yang Anda dapat manfaatkan. Rezeki ini bermacam-macam. Ada rezeki material, ada rezeki spiritual. Nasihat yang baik itu rezeki atau bukan? Rezeki. Gunakan rezeki yang dianugerahkan Tuhan kepadamu. Rezeki ini ada yang langsung dari Allah, ada yang melalui orang lain. Gunakan itu semuanya. Rezeki ada yang berbentuk pasif, ada yang berbentuk aktif. Kita lihat. Satu orang punya penghasilan setiap bulan 5 juta. Dia terima uang 5 juta. Ada lagi satu orang setiap bulan punya penghasilan 2 juta. Yang mana lebih banyak rezekinya? Jangan serta-merta berkata yang 5 juta lebih banyak rezekinya. Karena apa? Karena yang dia peroleh yang banyak di sini adalah rezeki yang sifatnya aktif. Masih ada rezeki pasif. Tidak sakit itu rezeki. Anda sehat itu rezeki. Nah, kita lihatlah sekarang. Si A dapat 5 juta, sakit-sakitan. Ke dokter keluar uangnya, habis 4 juta. Tinggal 1 juta. Si B dapat 2 juta, tidak sakit-sakitan. Tenang hatinya. Dia dapat 2 juta. Seorang 5 juta hasilnya. Anaknya sakit. Sebenarnya sakitnya sakit biasa. Dibawa ke dokter, keluar duit banyak. Yang satu, ketenang. Oh ini cuma sakit kepala kira-kira anak saya ini. Ini dia belikan obat yang ini, sembuh. Itu rezeki. Gunakan rezeki yang dianugerahkan Allah kepada Anda. Wa kulu birrizqihi, tetapi ingat, wa ilaihi nusyur. Ingat bahwa kebangkitan hanya kepada Allah. Nah, jadi kalau begitu, kalau dapat rezeki, mencari rezeki, ingat bahwa ini ada loh. Ada loh kebangkitan. Orang yang tidak menyadari adanya hari kebangkitan itu yang korupsi. Nah, ayat kita ini apa dia katakan? Ala ya'lamu bahwa allazi ja'alakumul arda zaluran famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi an-nusyur. Baru dia katakan. A amintum man fis sama' ay yakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur. A amintum man fis sama. Apakah kamu telah merasa aman terhadap siapa yang di langit? Ada dua hal yang saya ingin jelaskan. Yang pertama, siapa yang di langit? Apa maksudnya itu siapa yang di langit? Bisa malaikat. Bisa juga Tuhan. Persis seperti ucapan kita dalam bahasa Indonesia, yang di atas. Oh, itu di tangan yang di atas. Maksudnya apa yang di atas? Tuhan. A'amintum man fis sama. Apakah kamu telah merasa aman dari Tuhan yang ada di langit dan ada di bumi itu? Tuhan yang maha kuasa itu. Kenapa yang dia sebut langit? Di atas. Biasanya seorang yang berada di atas itu lebih menguasai yang ada di bawahnya. Ya. Nah, apakah kamu telah merasa aman dari Tuhan yang wujud di atas dan juga di bawah dan di mana-mana itu? Mari kita lihat. Kita rasa aman atau tidak ini? Aman. Rasa kita membutuhkan rasa aman. Yang paling membutuhkan rasa aman itu ilmuwan. Ya kan? Saya jelaskan. Begini. Kalau seandainya ada dua Tuhan, apa yang menjamin bahwa air oleh Tuhan A menghendaki agar dia berjalan ke bawah, mengalir ke bawah, dan Tuhan B mau mengalir ke atas? Ada yang menjamin itu? Tidak ada yang menjamin. Kalau begitu, yang memberi rasa aman adalah kepercayaan bahwa satu Tuhan. Kalau Anda naik pesawat, rasa aman. Karena ada hukum-hukum alam yang ditetapkan oleh Tuhan. Nah, tapi ayat ini berkata, saya kembali, apakah kamu merasa aman? Dia jawab, jangan merasa aman yang menimbulkan kelengahan. Anda boleh rasa aman, tapi harus tetap prihatin. Karena kalau tidak, bisa-bisa datang bencana dari Tuhan. Amin tum manfis sama, ayaksif abikumul art, mengoncangkan bumi ini, mengakibatkan tsunami, dan seterusnya itu tadi. Ini yang dikandung oleh ayat kita ini. Ya. Saya kira itu. Baik, Pak Kuras, ayat 12 hingga 18 dari surah Al-Mulk ya. Kita akan bahas lebih jauh mengenai itu melalui pertanyaan-pertanyaan dari tamu kita untuk hari ini. Namun sebelumnya pemirsa, kita ikuti dulu dendangan merdu dari grup Bimbo. Dengan segala doa. dekat, Engkau dekat. Hati adalah cermin, tempat pahala dan dosa bertarung. Pemirsa, Anda kembali bersama pengajian Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraish Shihab. Dan Pak Quraish, kita kembali buka kesempatan untuk para penanya. Dimulai dari Mas Ikang Fauzi, silahkan Mas Ikang. Tadi ada terbesit kata-kata goib ya. Yeah. Buat saya itu kata-kata goib sedemikian dalam, dan memang salah satu daripada ukuran ketakwaan dan keimanan kita adalah percayakan goib. Dalam hal ini hari kiamat. Ya, termasuk situ. Cuman seringkali manusia mencoba menafsirkan itu secara suatu bentuk aplikasi yang sangat berbeda dengan makna itu sendiri menurut saya seperti itu. Contohnya akhir-akhir ini banyak tayangan mengenai goib, tapi ujung-ujungnya yang dijual sini adalah sarkasme gitu loh. Bukan semakin taat ya, tapi takutnya itu lebih ke ala ancaman, pakai berdarah-darah, pakai ada orang yang perutnya kebelek dan sebagainya. Dan saya pikir itu ada bentuk ancaman baru, artinya anak kita tidak layak melihat seperti itu gitu lah. Nah ini gimana sih cara kita menafsirkan goib itu supaya bentuk aplikasinya itu sesuai dengan yang disarankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, saya sangat sependapat ini. Saya juga melihat bahwa seringkali berlebihan ya. Segala bentuk yang berlebihan itu buruk. Kita wajib percaya pada yang gaib. Tetapi gaib yang dijelaskan bahwa itu gaib menurut Al-Quran. Kita wajib percaya gaib. Pertama puncaknya adalah percaya ada Allah. Kita percaya yang gaib bahwa gaib ada malaikat. Gaib ada jin. Gaib ada sorga dan neraka. Tidak perlu ditambah embel-embel dengan menggambarkan sesuatu yang tidak ada kebenarannya, yang hanya memuaskan daya imajinasi dan khayal seseorang, yang pada akhirnya bisa membuat rancu apa yang diajarkan menyangkut gaib itu. Banyak. Bahkan dalam literatur agama kita menemukan uraian yang berbicara tentang neraka, tentang ini yang dilebih-lebihkan. Salah satu contoh saya bisa berikan itu katanya nanti ada jembatan yang sebesar rambut di belah tujuh. Belah tujuh. Itu enggak ada itu. Enggak benar itu. Imam Al-Qurtubi menulis itu tidak benar, tidak ada dasarnya. Nah, jadi saya kira memang kita harus sangat selektif karena dampaknya bisa berdampak sangat buruk. Memberi image yang buruk terhadap ajaran agama kita. Saya kira betul. Ya. Baik, berikutnya Mas Wahyu Widayana, silahkan langsung Mas Wahyu. Alladzina yakhshawna rabbahum, kalau kita lihat ayat Al-Qur'an yang lain, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Di situ sudah jelas ada pembatas dengan kata innama gitu. Seolah-olah hanya ulama saja yang memang yakhshawna rabbahum. Nah, apakah kemudian yakhshawna rabbahum di sini juga memang khusus untuk ulama? Karena ketika kita lihat ayat-ayat selanjutnya ini, wasiru qaulakum ini saya kira mungkin tidak layak ditujukan, apa layak ditujukan kepada alladzina yakhshawnahum atau tidak. Karena ayat ini bernanda sedikit ancaman juga gitu. Dan ayat selanjutnya itu menjelaskan fenomena alam mirip ayat sebelum yang innama yakhshawna rabbahum itu. Mungkin juga sekedar ini tadi Bapak Kures belum, karena ayat saya lihat sampai ayat 18 gitu ya. Mungkin alangkah indahnya kalau mungkin diperlengkap dari ayat 17. Terima kasih. Jangan anggap bahwa yang dimaksud dengan ulama oleh Al-Qur'an hanya orang yang mengerti agama. Ulama dalam bahasa Al-Qur'an itu adalah orang yang memahami fenomena alam atau orang yang memahami ayat-ayat suci Al-Qur'an. Itu semua dia namai ulama. Nah, tentu saja semakin banyak pengetahuan seseorang menyangkut fenomena alam dan rahasia-rahasia alam, semakin kagum dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Anda benar bahwa memang kita belum sempat menjelaskan firman Allah pada ayat 17 dan 18 yang intinya juga sebenarnya serupa dengan ayat 16. Jangan merasa aman sehingga lengah dari Tuhan karena dia dapat menjadikan bumi ini bergoncang, bisa mendadak itu seperti tsunami, mendadak masih bermain-main, atau bisa tiba-tiba mengirim angin yang kencang membawa batu-batu, bisa terjadi hujan batu. Nah, itu yang dijelaskan pada ayat 17. Fasata'lamuna kaifa nadzir, baru dia katakan pada akhir ayat 8, pada ayat 18 itu dikatakan bahwa orang-orang sebelum kamu, wahai kaum musyrik Mekah, itu pernah mendustakan Allah. Cobalah pelajari sejarah mereka, bagaimana Allah menjatuhkan sanksi kepada mereka. Saya kira itu ya. Jadi langsung silahkan. Satu pertanyaan saya, Pak. Tadi disebut-sebut tentang at-ta'ibun, orang-orang yang bertobat. Bagaimana dengan orang musyrik yang bertobat? Karena sudah jelas innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kemudian ayat itu dibandingkan dengan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a gitu. Ada kesalahpahaman sementara orang yang beranggapan orang yang mempersekutukan Tuhan tidak diampuni Allah. Sebenarnya ayat yang menyatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, sesungguhnya Allah tidak mengampuni siapa yang mempersekutukannya dan mengampuni selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Ayat ini berbicara tentang pengampunan Tuhan di hari kemudian. Orang yang mati dalam keadaan musyrik tidak diampuni Tuhan. Tapi orang yang berdosa, yang membawa dosa selain dosa syirik, di hari kemudian bisa saja Tuhan mengampuninya. Boleh jadi dia dapat syafaat, boleh jadi ada amal-amalnya yang baik sehingga ini Tuhan ampuni. Itu jadinya berbicara tentang pengampunan di hari kemudian. Adapun ayat yang menyatakan qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, wahai hamba-hambaku yang bergelimang di dalam dosa, jangan berputus asa dari rahmat Tuhan, Tuhan mengampuni semua dosa, itu berbicara tentang kehidupan dunia. Dosa apapun yang Anda lakukan di dunia ini, walaupun mempersekutukan Tuhan, Tuhan ampuni kalau Anda mau bertobat. Ya, saya kira itu. Baik, sedikit saja Pak Quraisy untuk merangkum atau memberi kesimpulan Ya, ya, untuk saya kira ada dua hal yang penting dari uraian kita ini. Yang pertama adalah kita hendaknya takut dan kagum kepada Allah sehingga mendekat kepadanya. Yang kedua, bahwa jangan pernah merasa aman sehingga lengah. Anda boleh merasa aman, tetapi harus tetap prihatin. Itu pesan ayat kita ini. Baik, Pak Quraish Shihab, terima kasih sudah bersama kami, memberi penjelasan lebih jauh, menambah ilmu juga. Tamu-tamu, terima kasih. Mbak Lili, Mas Wahyu, Mas Ikang Fauzi, juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Zikir dan Ilmu Nur Ala Nur, terima kasih sudah hadir. Dan pemirsa, untuk saat ini demikian perjumpaan kita dalam Tafsir Al-Misbah. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada episode berikutnya esok. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuhan, tempat aku berteduh, di mana aku mengeluh dengan segala peluh. Tempat aku menjauh dengan segala doa. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat.